Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmatnya untuk kita sehingga di hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, kesempatan dan umur sehingga kita berjumpa di masjid ini dalam sebuah kegiatan yang baik insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita semua taufik dan inayahnya dan menjadikan pertemuan ini sebagai pertemuan yang membawa kebaikan, keberkahan dan menjadi bekal yang indah untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita selalu diberi taufik untuk mendekatkan diri kepadanya, berjalan di atas jalan yang dicintai olehnya serta menjadi orang-orang yang dimuliakan dengan surganya kelak di kemudian hari. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Tema pembahasan kita pada pagi hari ini sebagaimana yang telah diumumkan dan telah dibaca adalah bekal-bekal berharga menyambut bulan Ramadan. Dan ini adalah pembahasan yang penting dari tuntunan ilmu yang sangat diperlukan oleh seorang hamba di dalam menyambut sebuah ibadah yang sangat agung, menyambut sebuah bulan yang penuh dengan kebaikan dan berkah. Maka seorang hendaknya bersiap dengan bekal-bekal yang syar'i, tuntunan-tuntunan yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tentunya banyak makna dan banyak renungan serta bekal-bekal yang diperlukan guna meraih pahala yang besar di bulan Ramadan, memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Namun di kesempatan ini saya akan menguraikan beberapa pokok dari bekal yang saya akan gambarkan sesuai dengan waktu dan kesempatan untuk saat ini. Yang pertama dari bekal yang ingin saya ingatkan di sini adalah mengingat akan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan bahwa datangnya bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan itu adalah karunia dan anugerah Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyashum." Bulan Ramadan, bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an. Bulan yang diturunkan padanya Al-Qur'an yang mengandung bayyinat berupa petunjuk dan furqan. Siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, maka hendaknya dia berpuasa. Dan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum Ramadan, syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan terhadap kalian untuk puasa di bulan Ramadan itu. Tuftahu fihi abwabul jannah. Dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Tertutup di dalamnya pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Para syaitan dibelenggu. Fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan ini ada sebuah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Yaitu malam Lailatul Qadar. Faman hurimaha faqad hurim. Siapa faman hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang kebaikan dari malam itu luput darinya, maka dia sungguh benar-benar telah diharamkan dari kebaikan. Iya. Maka hadis ini menjelaskan kepada kita semua patutnya seorang hamba itu mensyukuri anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan Ramadan. Dan Nabi di awal kedatangannya mengingatkannya kepada umat, ini Ramadan telah datang. Seakan-akan beliau memberikan kabar gembira. Dan dari hadis ini juga dipetik oleh para ulama syariatnya seorang itu memberi kabar gembira kepada saudaranya dengan masuknya Ramadan, saling mendoakan kebaikan supaya semuanya memperoleh kebaikan di bulan Ramadan tersebut dan mendulang pahala yang sebesar-besarnya di dalam bulan itu. Maka kita hendaknya selalu mengingat dari anugerah dan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan datangnya bulan Ramadan. Dan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberi umur yang panjang supaya sampai ke bulan Ramadan, dan diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kesempatan serta taufik kita menyelesaikan bulan Ramadan dengan berbagai kebaikan dan meraih berbagai keutamaan. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Talha bin Ubaidillah, ada dua orang sahabat, kedua orang dari kabilah Bulai, keduanya datang ke kota Madinah, kemudian masuk Islam secara bersamaan. Dan keduanya karena orang asing datang ke kota Madinah, mereka pun tinggal di rumah salah seorang sahabat, tepatnya di rumah sahabat Talha bin Ubaidillah. Jadi dua orang sahabat ini sama-sama masuk Islam. Orang yang pertama lebih banyak beribadah, lebih sungguh-sungguh daripada orang yang kedua. Dan orang yang pertama Allah beri taufik, dia berjihad di jalan Allah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya terbunuh mati syahid. Adapun orang yang kedua, setelah kawannya meninggal, ia masih hidup setahun setelah itu. Masih hidup setahun setelah itu. Kemudian setelah itu dia meninggal juga. Maka Talha bin Ubaidillah, karena dua orang ini sering tinggal di rumahnya, ya mungkin ada hubungan yang terjalin baik antara keduanya. Maka Talha bin Ubaidillah bermimpi melihat kedua kawannya. Dia lihat kedua kawannya, dua-duanya masuk surga. Tapi yang aneh bagi Talha bin Ubaidillah dalam mimpinya, ternyata orang yang kedua lebih dahulu masuk surga dari orang yang pertama. Dia heran, orang yang pertama sungguh-sungguh dalam beribadah. Orang yang pertama mati syahid. Kok orang yang kedua lebih dahulu masuk surga? Apa yang menyebabkan dia lebih tinggi derajatnya? Maka datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Talha bin Ubaidillah ini radhiyallahu anhu. Dia menyampaikan mimpinya. Kemudian dia juga menyampaikan keheranannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengomentari tentang mimpi. Artinya bahwa mimpi itu oleh Nabi disetujui. Iya. Sebab mimpi tidak selamanya bisa dijadikan sandaran. Tapi karena Nabi tidak mengomentari, berarti mimpinya disetujui. Maka Nabi menerangkan kenapa orang yang kedua ini lebih dahulu masuk surga daripada orang yang pertama. Kata Nabi, alaysa qad makatha ba'dahu, alaysa qad sama ba'dahu ramadhan wa salla 6000 raka'atin wakada wakada raka'ati sunnah. Nabi hanya menyebut dua hal. Kenapa? Untuk kenapa dia lebih dahulu masuk surga. Kata Nabi, bukankah dia puasa Ramadan setelah kawannya itu meninggal? Masih hidup berapa? 1 tahun. Berarti dapat puasa Ramadan. Bukankah dia masih puasa Ramadan? Dan bukankah dia selama 1 tahun itu dia puasa 6000 rakaat sholat, ditambah dengan sekian dan sekian dari sholat sunnahnya. Ya, maka kata Talha, benar ya Rasulullah. Maka kata Nabi, antara keduanya seperti antara langit dan bumi. Ya, karena itu nikmat umur dan kesempatan itu anugerah Allah yang sangat besar, nikmat yang harus disyukuri. Ya, maka datangnya bulan Ramadan untuk seorang hamba itu adalah kesempatan yang sangat baik untuknya, peluang yang sangat berharga, harus dia manfaatkan dengan sebaik mungkin. Iya, ibaratnya kita di dalam kehidupan ini banyak keperluan, iya, banyak hajat kita. Kita perlu kesehatan, perlu kelapangan di dalam hidup, perlu taufik, perlu kesejahteraan pada keluarga, anak dan istri, perlu keselamatan dunia dan akhirat. Ya, banyak keperluan. Dan keperluan ini kita minta kepada Allah. Ternyata ada dari utusan Allah datang kepada kita. Apa saja yang kalian minta akan diberi. Kira-kira bagaimana seorang itu menyambut utusan ini? Iya, kita dalam kehidupan dunia saja, kalau misalnya ada yang mendapatkan surat dari presiden, pada tanggal sekian saya akan datang ke rumahmu, iya, selama 3 hari saya berada di rumah engkau. Kira-kira orang yang mendapat surat ini, apa yang dia lakukan? Dia acuhkan, mau datang, emangnya gue pikirin? Tentunya dia bersiap. Ya, apalagi dia banyak keperluan. Dan Pak Presiden telah berjanji akan memenuhi apa yang dia inginkan. Tentunya dia akan bersiap dengan persiapan yang baik untuk menyambutnya, dan mungkin hal-hal yang dia perlukan dia akan catat, dia akan atur nanti. Iya. Bagaimana acaranya? Iya. Jangankan 3 hari, 3 jam pun itu sudah bermanfaat. Jangankan 3 jam, setengah jam saja sudah apa? Dia merasa bagus. Dan ini kita kedatangan tamu 1 bulan penuh, penuh dengan kebaikan dunia dan akhirat. Iya. Dari sebagian kebaikan di bulan Ramadan itu, kebaikannya lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Maka tidak layak seorang muslim dan muslimah menelantarkan dari nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Karena itulah kita hendaknya selalu memperbaharui dari pokok ibadah ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat akan besarnya nikmat dan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di dalam Al-Qur'anul Karim Allah memerintah, "Washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang benar kalian itu beribadah hanya kepadanya. Di dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Segera kalian manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Hayataka qabla mautika. Manfaatkan hidupmu sebelum matimu. Iya. Wasihhataka qabla saqamika. Manfaatkan sehatmu sebelum sakitmu. Wa faragaka qabla syughlika. Manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Ginaka qabla faqrika. Iya, atau sebelumnya syababaka qabla haramik. Dan manfaatkan usia mudamu sebelum datang usia tuamu. Wa ginaka qabla faqrika. Dan manfaatkan kelapanganmu sebelum datang kefakiranmu. Ini 5 hal. Kata Nabi, manfaatkan 5 hal sebelum datang 5 hal. Maka nikmat-nikmat dan anugerah hendaknya selalu kita ingat, kita perbaharui dari ibadah kita, mensyukuri nikmat tersebut dan menghargai karunia Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak menghargainya dengan baik, semua nikmat itu akan dipertanyakan. Allah telah berfirman, "Wala tus'alunna yawma idin anin na'im." Dan sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala kenikmatan yang diberikan kepada kalian. Akan dipertanyakan. Dan di dalam hadis Abu Barza yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba." Tidak akan bergerak 2 kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia menjawab 4 pertanyaan. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya di mana dihabiskan. Ditanya umur secara umum di mana dihabiskan, sebab ini karunia umur ini. Setiap saat dari kehidupan akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang berlalu dari kehidupan itu tanpa dia manfaatkan, pasti dia akan menyesal pada hari kiamat. Karena itu ketika ajal datang menjemput, disebutkan di dalam Al-Quran, "Hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt." Begitu salah seorang dari mereka didatangi oleh kematian, dia berkata, "Wahai Rabbku, kembalikanlah saya. Semoga saya bisa beramal kebaikan dari apa yang bisa saya lakukan." Baru datang penyesalan ketika kematian sudah menjemput. Dan ini ayat berlaku untuk seorang mukmin maupun selain mukmin, yang salih maupun yang tidak salih. Semuanya kalau keluar, ajalnya keluar dari ruhnya, keluar dari badannya, semuanya akan menyesal. Yang salih dia menyesal, kenapa ketika dia hidup tidak dia tambah kebaikannya, tidak lebih dia perbanyak dari amalan salihnya. Iya, ini orang yang salih. Kira-kira bagaimana orang yang tidak salih? Bagaimana penyesalannya? Iya. Maka hal yang pertama dipertanggungjawabkan tentang umurnya, di mana dihabiskan. Yang kedua, wa an syababihi fima abla, tentang usia mudanya, di mana dia usangkan. Ya, usia muda itu bagian dari umur sebenarnya. Tapi dikhususkan pertanyaan karena di usia muda itu ada berbagai nikmat yang lainnya tidak ada di usia tua. Iya. Karena itu seorang pemuda yang baik di dalam menunaikan, memanfaatkan usia mudanya, maka ini anak muda yang istimewa, bukan sembarangan. Karena itu dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, masuk di dalam 7 golongan yang dituduhi di bawah tuduhan arsy-Nya. Pada hari kiamat itu seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Iya. Dan dimaklumi bagaimana pada mahsyar itu dahsyatnya prahara dan kengeriannya. Matahari dekatkan di atas kepala. Semuanya dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, belum dikhitan, tidak beralas kaki. Saking dahsyatnya, tidak ada kesempatan untuk saling melihat. Si ayah lupa terhadap anaknya, suami tidak pernah ingat terhadap istrinya, seorang tidak pernah lagi memikirkan siapa yang pernah dia cintai. Para nabi dan para rasul saja berusap, nafsi, nafsi, diriku dan diriku. Itu pada hari kiamat. Matahari didekatkan di atas kepala, manusia berkeringat. Ada yang menutupi kakinya, ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke bahunya, ada yang sampai ke apa namanya, sampai ke pinggangnya, yang ke dadanya, ada yang ke bahunya, dan ada yang ditenggelamkan oleh keringatnya. Di padang mahsyar hari kiamat, satu harinya seperti 50 ribu tahun. Iya. Dan di waktu itu ada beberapa golongan yang dituduhi oleh Allah di bawah tuduhan arsy-Nya, di bawah tuduhan singgasananya yang agung. Salah satunya adalah wasyabun nasya'a fi ibadati rabbi. Adalah seorang anak muda yang dia ini tumbuh di dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dalam beribadah kepada Rabb-nya. Maka ini amanah dari umur hendaknya diperhatikan karena akan dipertanggungjawabkan. Kemudian yang ketiga, pertanyaan di hari kiamat sebelum kedua kaki bergerak adalah wa'an malihi. Ditanya tentang hartanya. Ada dua pertanyaan. Min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dari mana dia dapatkan? Kemudian bagaimana dia belanjakan? Bagaimana dia habiskan? Apakah dia dapatkan dari yang halal atau yang haram? Apakah dia belanjakan dalam hal yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah, atau dalam hal yang lainnya? Kemudian pertanyaan yang keempat tentang ilmunya, bagaimana dia beramal tentang ilmu itu. Maka ini semuanya adalah nikmat-nikmat. Kita semua akan mempertanggungjawabkannya. Iya. Maka anugerah Allah Subhanahu wa taala dengan kedatangan bulan Ramadan ini hendaknya kita sambut dengan kesadaran akan wajibnya bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Dari dasar dan bekal yang pertama yang hendaknya kita siapkan. Sebab kalau kita pandai bersyukur kepada Allah dengan datangnya bulan Ramadan, diharapkan kita bertambah kebaikan di bulan Ramadan itu. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa id ta'adana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Ketika Rabb kalian mengumumkan, andai kata kalian itu bersyukur, sungguh aku akan menambah nikmatku. Tapi andai kata kalian itu kufur, ingkar terhadap nikmat, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Iya. Dan di bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas mimbar. Ya, terkait dengan bulan Ramadan, Rasulullah pernah naik di atas mimbar kemudian berkata amin, amin, amin 3 kali. Beliau mengaminkan 3 hal. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa engkau mengaminkan? Kata beliau, datang kepada saya Jibril, menyampaikan kepadaku 3 hal. Agar supaya saya aminkan. Maka itulah amin yang beliau ucapkan. Salah satunya, Jibril berkata, ya Muhammad, ragi ma'am pumri'in adrakahu Ramadan, thumman salak, qabla yughfaralah. Celakalah seseorang itu. Hinalah hidung seseorang. Maksudnya celakalah seseorang itu. Dia didapati oleh bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu sebelum diampuni dosanya. Disebut kecelakaan. Iya. Karena itu kalau seorang hamba dari awalnya dia ada kesyukuran, kecelakaan ini itu bentuk dari musibah. Bentuk dari petaka, adab untuk seorang hamba. Ketika dia masuk di Ramadan ternyata tidak diampuni dosanya. Iya. Padahal sebab-sebab pengampunan di Ramadan terbuka dengan sangat luasnya. Kok bisa dia tidak diampuni dosanya? Ini menunjukkan betul-betul dia lalai dan tidak memahami apa arti dari Ramadan tersebut dan tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala di bulan itu. Jadi kalau dia pandai mensyukuri nikmat, Allah telah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran 'aliman." Allah tidak perlu menyiksa kalian. Tidak perlu menurunkan azab kepada kalian. Sepanjang kalian itu bersyukur dan sepanjang kalian itu beriman. Iya. Jadi sepanjang seorang hamba menegakkan kesyukuran, maka itu akan menjadi kebaikan untuk seorang hamba. Kemudian yang kedua, bekal yang kedua yang ingin saya ingatkan pada kesempatan ini, dari bekal yang kita perlukan untuk menyambut bulan Ramadan adalah terkait dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Dan ayat di surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah, dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebutlah hendaknya mereka bergembira. Dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik untuk mereka dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Di dalam ayat yang mulia ini, kita diperintah bergembira dengan dua hal. Yang pertama, dengan fadlillah, keutamaan Allah. Dan yang kedua, dengan rahmat Allah. Katakan, wahai Nabi Muhammad, dengan keutamaan dari Allah dan rahmat darinya, dengan kedua ini hendaknya kalian bergembira. Kegembiraan kalian terhadap dua hal ini itu lebih baik dari segala dunia yang kalian kumpulkan. Iya. Apa keutamaan Allah dan rahmatnya? Ini ada beberapa penafsiran di kalangan ahli tafsir. Ada yang menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Ada yang menafsirkan Al-Quran dan Islam. Fadlullah, Al-Quran, dan rahmat itu Islam seluruhnya. Iya. Dari menafsiran yang lain, seluruh penafsiran itu benar. Iya. Sebab semuanya dihitung keutamaan Allah dan apa? Rahmat Allah. Dan semuanya tidak ada yang bisa menolak bahwa bulan Ramadan itu pasti masuk di dalam keutamaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kewajiban kita? Perintah di dalam ayat, hendaknya mereka bergembira. Iya. Itu lebih baik daripada segala hal yang pernah mereka kumpulkan dari perkara dunia. Iya. Memang pandangan syariat kita terhadap kehidupan dunia, dunia itu tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan hal yang dibanggakan, dibawa pada hari kiamat. Itu hanya kebanggaan manusia di dunia saja, yang membuat sebagian mereka berdosa terhadap sebagian yang lain, sehingga muncul kesombongan, kecongkakan, dan muncul kezaliman dan sebagainya. Kecuali bagi siapa yang menggunakan nikmat pada tempatnya. Iya. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu janaha ba'udah lama saqa kafiran syurbata ma'in qat." Andai kata dunia itu senilai dengan sayap nyamuk di sisi Allah, maka tidak ada orang kafir pun yang minum dari seteguk air. Jadi kalau ada nilainya, walaupun seperti sayap nyamuk ada nilainya, orang kafir tidak dikasih minum. Iya. Tapi karena tidak ada nilainya sama sekali, dunia itu didapatkan oleh kafir, oleh muslim, yang baik atau yang fajir, semuanya dapat dari dunia. Tapi keimanan Allah tidak berikan kecuali untuk orang-orang yang dipilih saja. Maka itulah hakikat dari nikmat. Itulah hakikat dari anugerah. Satu ibadah di dalam syariat kita, satu ibadah. Ya. Ibadah itu kadang sudah disebut nilainya lebih baik dari dunia dan seisinya. Misalnya di dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha." Dua rakaat subuh pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dua rakaat sunnah sebelum subuh. Ini sholat apa? Sholat sunnah, subhanallah. Dua rakaat sunnah sebelum subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Iya. Kira-kira bagaimana dengan yang wajibnya? Sholat wajibnya bagaimana? Keutamanya di sisi Allah. Bagaimana pula dengan rukun-rukun Islam yang lainnya? Iya. Apalagi bulan Ramadan ini. Yang di dalam bulan ini bertumpuk ibadah-ibadah. Iya. Ibadah-ibadah yang agung yang merupakan simbol, yang merupakan simbol-simbol keislaman. Rukun-rukun keislaman terdapat di dalam bulan ini. Ada puasa, ada sholat, ada zakat, iya, ada penghambaan kepada Allah, ketulusan dalam beribadah, ada kecintaan kepada Al-Quran, membacanya, mengkajinya, dan berbagai ibadah yang lainnya di bulan Ramadan. Iya. Maka seharusnya seorang hamba bergembira dengan datangnya bulan Ramadan ini. Fabidzalika falyafrahu. Dengan hal tersebut hendaknya mereka bergembira. Huwa khairun mimma yajma'un. Dengan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala dan dengan rahmatnya tersebut hendaknya mereka bergembira. Itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Iya, maka pokok yang utama untuk seorang hamba menyambut Ramadan, dia bergembira dengan datangnya bulan ini. Iya. Kalau orang yang bergembira itu harus terbukti kegembiraannya. Iya. Jangan bergembira tapi mukanya kelihatan murung. Iya. Atau bergembira tapi sikapnya menunjukkan ketidaksukaan. Dan ini banyak terjadi ya pada sebagian kaum muslimin. Ada yang Ramadan dia tahu nanti ketiga malam, loh kok orang pada ramai di masjid. Oh ini sudah sholat tarawih pak, tanggal 1 Ramadan. Oh Ramadan ya besok. Baru tahu Ramadan masya Allah akan datang. Iya. Ada yang tahu dia Ramadan akan datang satu bulan lagi, tapi tidak ada persiapannya di dalam menyambutnya. Tidak ada persiapan di dalam menyambut bulan itu. Paling minimal dia berdoa kepada Allah, ya Allah sambungkanlah saya supaya bisa sampai ke Ramadan. Sebagaimana doa sebagian para as-salaf, Allahumma sallimna Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu lana wa taqabbila. Doa mereka, ya Allah selamatkanlah kami bisa menuju ke Ramadan, dan buatlah Ramadan itu selamat untuk kami, dan terimalah Ramadan kami nanti dengan segala penerimaan. Itu doanya para ulama, menunjukkan kegembiraan dia menyambut bulan Ramadan. Iya. Baik. Dan dari kegembiraan seorang hamba menyambut bulan Ramadan adalah dia mempelajari dari ketentuan-ketentuan, dari fikih-fikih, hukum-hukum agama seputar ibadah-ibadah yang diperlukan di bulan Ramadan. Iya. Dia perlu mengenal hukum-hukum seputar puasa, seputar sholat malam, seputar membaca Al-Quran, seputar itikaf, itu berdiam di masjid di 10 malam terakhir, seputar Lailatul Qadar, supaya dia mengerti apa malam Lailatul Qadar itu, jangan dia telantarkan, dia cari. Demikian pula dia persiapkan bekalnya tentang zakat fitri. Iya. Dia persiapkan dari doa-doa apa yang akan dia baca, apa yang akan dia mohon kepada Allah di bulan Ramadan. Iya. Itu disiapkan. Iya. Jadi ibaratnya seorang yang diberi kesempatan, dia ketemu kepada raja, pemimpin. Dia ketemu kepada orang yang bisa memberikannya harta. Dia sisa bilang saja, saya mau apa? Dia sebut hajatnya diberikan. Tapi ternyata begitu sampai di depannya, dia diam-diam aja. Ya. Malah ngomongnya perkara yang lain. Nah, ini orang yang tidak ada persiapan. Dan tidak seperti itu seorang menyambut bulan Ramadan. Dia bekali dirinya dengan ilmu, dan itu dari hal yang menunjukkan kegembiraannya. Iya. Dan kegembiraan di dalam puasa ini, harusnya seorang itu bergembira dengan puasa. Ini adalah perkara yang sangat wajar. Karena di dalam puasa itu terdapat berbagai keutamaan yang sangat besar. Bagaimana seorang tidak bergembira? Di dalam bulan Ramadan, dia menunaikan berbagai rukun keislamannya. Di antara pokok yang dia kerjakan adalah dia tegakkan sholatnya lebih bagus dan lebih benar di bulan Ramadan. Iya. Ada sebagian orang di bulan Ramadan, masya Allah, puasanya bagus, tapi sholatnya bolong-bolong. Iya. Pada Ramadan itu, rukun Islam keberapa Ramadan? Hah? Ramadan rukun Islam yang keberapa? Keempat atau yang kelima? Ya, umumnya orang kenalnya yang keempat. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat dia rukun yang kelima. Iya. Nah, itu dua pendapat memang ya. Gak ada masalah. Yang jelas dia salah satu dari rukun Islam, tapi yang keempat atau kelima. Sholat rukun Islam yang keberapa? Yang kedua. Lebih agung mana, sholat atau puasa? Lebih agung sholat, tidak ada keraguan. Sholat ini diterima oleh Nabi di mana? Di dunia atau di langit? Di langit diterima. Dengan perantara atau langsung? Secara langsung diterima. Sedangkan seluruh kewajiban yang lain diterima dengan perantara Jibril. Sholat lebih agung. Tapi ternyata seorang banyak yang menelantarkan dari mana apa? Sholatnya. Iya. Dan dari kegembiraan seorang muslim di bulan Ramadan, dia bisa menegakkan puasanya, melakukan dari puasa Ramadannya. Itu kegembiraan. Karena itu dia tunaikan kewajiban. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa. Iya, maka puasa kewajiban. Masuknya Ramadan, dia bergembira karena menunaikan apa? Kewajibannya. Dia bergembira dengan bulan Ramadan ini karena Allah Subhanahu wa taala memberikan berbagai karamah, memberikan berbagai keutamaan dan kebaikan, pahala yang sangat besar bagi seorang hamba di dalam puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang sahabat, "Alaika bisiyam fa innahu la mithla lahu." Hendaknya engkau berpuasa, sebab puasa itu tidak ada yang semisal dengannya. Tidak ada yang semisal dengannya. Iya, tidak ada yang semisal dengannya. Ini umum ya. Dalam segala hal tidak ada yang semisal dengannya. Karena itu harus dipahami dari keutamaan puasa ini. Dan kita bergembira dengan puasa ini karena memang disebut kegembiraan puasa itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang agung diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam lahu illa shiyam." Dalam sebuah riwayat, "Kullu amali ibni Adam yudha'af al-hasanatu bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin." Qala Allahu azza wa jalla, "Illa shiyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amalan anak Adam adalah milik dia kecuali puasa. Dalam sebuah riwayat, setiap amalan anak Adam dilipat gandakan. Dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Itu umumnya amalan-amalan. Allah berfirman kecuali puasa. Karena puasa itu khusus untukku dan aku sendiri yang akan memberikan balasan untuknya. Kalau amalan yang lain dilipat gandakan 10 menjadi 700 kali lipat. Kalau puasa tidak. Tidak ada batasannya. Dilipat gandakan tidak ada batasannya. Iya. Karena memang Allah telah berfirman kecuali puasa. Diperkecualikan. Puasa itu khusus untukku. Aku sendiri akan memberikan keutamaan untuknya. Iya. Sebagian ada yang bertanya, kenapa puasa itu beda dengan yang lainnya? diberi pahala tidak terbatas. Sebagian ulama ada yang menjawab bahwa puasa itu adalah mirip dengan sabar. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah bersabda, "Shaumu syahri sabar wa thalathati ayyam min kulli syahr huwa ad-dahr." Puasa di bulan sabar, yaitu bulan Ramadan. Dan puasa 3 hari dalam sebulan itu seperti puasa 1 tahun. Nah, di sini Nabi menamakan bahwa puasa Ramadan dihitung sebagai puasa bulan apa? Bulan sabar. Berarti Ramadan sama dengan apa? Kesabaran. Iya. Sedangkan orang yang bersabar di dalam Al-Quran, Allah telah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajarahum bighairi hisab. Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi pahala, tidak ada batasannya. Karena itu wajar, puasa juga diberi pahala, tidak ada batasannya. Karena puasa adalah apa? Kesabaran. Kata para ulama, sabar itu terbagi berapa? Terbagi 3. Ada sabar di dalam menjalankan ketaatan. Ada sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan ada sabar di dalam menerima ketentuan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Ada 3 jenis sabar. Dan 3 jenis sabar ini semuanya ada di dalam puasa. Orang yang berpuasa dia sabar dalam menjalankan ketaatan. Dia ikuti batasan-batasan yang Allah tentukan. Orang yang bersabar, orang yang berpuasa dia bersabar dalam meninggalkan maksiat. Dia tinggalkan makan, minum, syahwatnya, karena itu dilarang di dalam puasa. Iya. Dan orang yang berpuasa dia bersabar menerima ketentuan Allah. Dia sabar menahan laparnya, menanggung dahaganya, lemas pada badannya. Ya, keletihan dia tanggung hal tersebut. Dia terima dari ketentuan Allah. Memang sudah ditentukan orang yang berpuasa seperti itu. Berarti pada puasa ini ada 3 jenis kesabaran. Jadi wajar kalau puasa diberi pahala yang sangat besar. Kemudian dari keutamaan puasa ini, yang kita bergembira dengannya, seharusnya kita bergembira dengannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas shauma junnah." Sungguhnya puasa itu adalah perisai. Dalam hadis yang lain dikatakan, "Kajunnati ahadikum minal kita fil kita." Seperti perisai salah seorang di antara kalian dalam peperangan. Melindunginya dari bahaya. Demikian pula puasa melindunginya dari api neraka. Iya. Kemudian kata Nabi, "Fa idza kana yauma shaumi ahadikum fala yarfud wala yashab. Fa in sabbaku ahadun fakul inni mar'un shaim." Dan apabila di hari puasa salah seorang di antara kalian, di hari puasa salah seorang di antara kalian, maka janganlah dia melakukan rafath. Apa itu rafath? Ya, rafath itu sesuatu yang keji atau yang jelek. Kadang diartikan juga hubungan suami istri atau pendahuluan-pendahuluan. Yang jelas rafath adalah sesuatu yang dianggap jelek. Jangan dia melakukan rafath. Dan jangan juga dia ribut-ribut, senang gaduh. Ya. Kalau ada yang mencelanya atau ada yang mengajaknya berkelahi, katakan bahwa saya adalah seorang yang berpuasa. Ya, maksudnya apa artinya saya seorang yang berpuasa? Ya, dia renungi bahwa dia sedang berpuasa, dia terapkan makna berpuasa. Dia katakan saya orang yang berpuasa, dia amalkan. Orang yang berpuasa itu dia tidak melayani perbuatan-perbuatan jahil. Dia tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jelas ya? Itu maksud saya sedang berpuasa. Bukan dia katakan saya sedang berpuasa. Ada yang mencela dia, ada yang apa namanya? Mengajak dia berantem. Saya sedang berpuasa tapi tangannya juga ikut. Saya sedang berpuasa. Ya, itu tidak cocok. Tapi sedang berpuasa dia hayati bahwa dia betul menahan. Mengikuti dari mana puasa tersebut. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna khulufa famis shaim athyabu 'indallahi min rihil misk." Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dari bau kasturi. Iya. Kasturi ini adalah jenis wangi-wangian ya, yang sangat harum. Dan biasanya kalau dibahasakan wangian yang harum itu disebut kasturi oleh orang Arab. Sebab dia yang paling harumnya. Iya. Jadi bau mulutnya orang yang berpuasa ini di sisi Allah itu dianggap lebih harum daripada bau kasturi, menunjukkan kedudukannya yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu etikanya kalau seorang misalnya berpuasa, kemudian dia cium dari bau mulutnya kurang enak, atau dia cium hal itu dari saudaranya kurang enak, maka jangan sekali-sekali dia mencelanya. Ya, karena itu di sisi Allah lebih baik daripada bau kasturi. Kok dia bisa mencela sesuatu yang dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa taala? Iya. Dan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Al-Harith Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisahkan tentang Nabi Yahya bin Zakaria. Nabi Yahya bin Zakaria, bahwa beliau ini pernah diperintah oleh Allah dengan 5 kalimat supaya beliau beramal dengannya dan memerintah kaumnya Bani Israel untuk mengamalkannya. Tapi ternyata Nabi Yahya waktu itu beliau agak terlambat menyampaikannya. Karena terlambat menyampaikannya, maka Nabi Isa menegur Nabi Yahya. Nabi Isa berkata, engkau telah diperintah dengan 5 kalimat supaya kamu amalkan, dan kamu perintah Bani Israel mengamalkannya. Maka kata Nabi Isa, kamu sampaikan kepada mereka atau saya menyampaikannya? Maka kata Nabi Yahya alaihi salam, wahai saudaraku Nabi Isa, kalau kamu mendahului saya menyampaikan hal itu, maka saya khawatir saya akan disiksa atau saya akan ditenggelamkan ke dalam bumi. Perhatikan ya, ini dari kekhawatiran seorang terlambat dalam ibadah. Khawatir dia seperti itu. Iya, dia terlambat. Karena itu seorang muslim dan muslimah, jangan sampai ada sesuatu dari ibadah yang dia terlambat darinya, apalagi itu kewajibannya, dia jaga. Sebab kapan dia terlambat, keterlambatannya ini mungkin akan mendatangkan berbagai petaka untuk dirinya. Iya. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat para sahabatnya terlambat menghadiri sholat berjamaah. Maka beliau berkata, taqaddamu i'tammu bi wal ya'tamma bikum man khalfakum. Majulah kalian ke depan, kata Nabi. Ya, mereka sering di belakang. Maju kalian ke depan. Hendaknya kalian bermakmum di belakangku. Dan orang yang di belakang kalian bermakmum di belakang kalian. Kemudian kata Rasulullah, la yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhkhirahumullah. Ini kalimat yang sangat agung sekali, harus selalu kita cermati. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus menerus suatu kaum itu terlambat hingga Allah membuatnya paling terakhir. Membuatnya paling terakhir. Kata para ulama, keterlambatan dia menghadiri sholat berjamaah itu menjadi sebab, bisa menjadi sebab keterlambatan dia di dalam banyak perkara. Terlambat urusannya beres, terlambat rezekinya dia dapatkan, terlambat ini dan itu. Karena banyaknya keterlambatan yang dia lakukan di dalam ibadah. Karena itu dipelihara. Ya, maka dari hal yang indah untuk seorang hamba, belum lagi Ramadan datang, dia sudah bersiap untuk menyambutnya. Dan ini menunjukkan kesegeraannya. Menunjukkan bahwa dia ini punya perhatian terhadap bulan Ramadan tersebut. Kemudian di akhir hadis yang saya bacakan tadi, Rasulullah bersabda, wali saimi farhatan, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Untuk orang yang berpuasa ini ada dua kegembiraan. Kegembiraan ketika dia berbuka dan kegembiraan ketika dia menghadap kepada Rabbnya, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu wajar seorang bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Apalagi di dalam Ramadan itu kegembiraan ketika dia berbuka. Tabiatnya seorang berbuka, begitu masuk waktu berbuka, dia bergembira berbuka. Iya. Apalagi di waktu berbuka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu dari tempat doa mustajabah, doa diterima dari doa di tempat apa? Berbuka. Perbanyak doa di situ. Iya, bukan hanya membaca Allahumma laka sumtu wa bika aftartu dan seterusnya. Iya. Dia baca doa-doa yang lain. Silahkan dia minta doa apa saja. Dan mesti dia baca Allahumma laka sumtu itu. Karena ada sebagian ulama juga yang melemahkannya. Iya. bebas dia baca doa apa saja dari kebaikan dunia dan akhiratnya. Dan kita bergembira juga di waktu berbuka, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 'inda kulli fitrin utaqa." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memiliki, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada setiap waktu berbuka itu Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Di waktu apa? Di waktu berbuka. Tidak dikatakan semuanya dibebaskan dari api neraka, tapi dikatakan Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka ketika berbuka. Apa rahasianya? Ini harus dia tahu. Ya. Supaya seorang hamba betul-betul memanfaatkan waktu apa? Berbukanya. Itulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia melakukan dari amalan yang dengannya diharapkan dia dibebaskan dari api neraka. Karena itu di antara tuntunan di bulan Ramadan dianjurkan dia memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman falahu ajr ka ajri sha'im, ghaira annahu la yanqusu min ujuri sha'im syai." Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia dapat pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Tapi orang yang berpuasa tersebut pahalanya tidak berkurang. Iya. Jadi kalau dia sudah berdoa dengan baik, kemudian dia melakukan buka puasa, memberi buka puasa, iya. Apalagi kalau dia hadirkan kaidah-kaidah ibadah yang lain yang akan saya terangkan. Masih ada bekal ibadah nanti, bekal yang saya akan berikan, termasuk bekal yang paling penting pada pertemuan ini, saya akan terangkan kaidah-kaidah penghambaan yang kita perlukan di bulan Ramadan. Iya, dan itu akan saya terangkan pada tempatnya, itu sisi yang membedakan besarnya pahala dan kecilnya pahala di bulan Ramadan di dalam memahami kaidah-kaidah penghambaan ini. Yang jelas, seorang bergembira ketika dia berpuasa, ketika dia berbuka, bahkan ketika makan sahur bergembira. Iya. Karena di makan sahur saja Rasulullah bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kamu, makan sahurlah kalian, sungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan. Ingat ya, makan sahur namanya saya sahur di waktu sahar. Di sepertiga malam terakhir sebelum salat subuh makan sahurnya. Bukan dia makan sahur jam 12 malam setelah itu tidur. Itu tidak dihitung makan sahur. Makan sahur itu di akhir, itu keberkahan. Dan banyak lagi dari hal-hal yang mengharuskan seorang itu bergembira dengan rahmat dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini semuanya menunjukkan pentingnya kita semua memahami dari ayat ini. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Katakanlah dengan keutamaan dari Allah dan dengan rahmatnya, dengan hal tersebutlah seorang hamba bergembira. Dengannya lah mereka bergembira. Itu lebih baik dari dunia, itu lebih baik dari segala dunia yang mereka kumpulkan. Iya. Maka mari kita bergembira dengan datangnya bulan Ramadan. Kita tunjukkan dari kegembiraan tersebut. Kita sambut bulan Ramadan dengan cara-cara yang disyariatkan. Dan kita persiapkan dari bekal untuk memanfaatkan Ramadan tersebut sebaik mungkin. Ini bekal yang kedua. Kemudian bekal yang ketiga, dari hal yang diperlukan di bulan Ramadan, iya, adalah seorang hamba kembali menegakkan taubat dan istighfar pada dirinya. Dan ini adalah ibadah yang sangat agung. Bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini adalah pintu ibadah yang sangat besar. Dan ibadah ini pada segala keadaan, pada segala waktu. Hanya saja bagi siapa yang ingin memasuki bulan Ramadan, hendaknya dia melihat pintu ibadah ini dengan seksama, agar supaya dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki bulan Ramadan dengan hati yang selamat, dengan kondisi yang lebih indah. Iya. Taubat itu ibadah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benar tobat. Bertobatlah kalian kepada Allah dengan tobat yang tulus. Iya. Itu tobat nasuha. Tobat yang tulus, tidak ada yang tersisa. Apa artinya tobat yang tulus ini? Tobatan nasuha. Iya. Kata an-nasah itu, an-nasuha itu dari kata nasihat ya. Ya, nasaha dalam bahasa Arab itu artinya dia menuluskan sesuatu. Jadi orang Arab kalau dia berkata nasahtul asal. Iya, nasahtul asal, saya nasihati madu. Itu dari kata nasihat ya. Saya nasihati madu. Apa artinya ucapan orang Arab madu itu telah saya nasihati? Artinya madu itu sudah dibersihkan, disaring dengan apa namanya? Sebaik mungkin supaya saran-saran lebah itu semuanya hilang. Yang tersisa adalah madu murni. Itulah maknanya bahwa madu ini telah apa? Telah dinasihati. Madunya telah dinasihati. Iya. Baik. Jadi taubatan nasuha adalah taubat yang dia betul-betul tulus di dalam taubatnya. Dan taubat yang nasuha itu, taubat yang tulus itu adalah taubat yang terpenuhi padanya 5 syarat. Syarat yang pertama, dia ikhlas di dalam taubatnya. Syarat yang pertama, dia ikhlas di dalam taubatnya. Bukan karena dipaksa, bukan pula karena riya, tapi semata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syarat yang kedua dari syarat taubat yang nasuh, dia meninggalkan dosanya. Meninggalkan dosanya. Ya kalau dia tobat, tobat dan nasuh, dosa yang dia kerjakan dia tinggalkan. Iya. Kemudian syarat yang ketiga dari syarat tobat dan nasuh, dia menyesali perbuatan dosa tersebut. Sebab ada orang yang meninggalkan dosa, tidak dia sesali. Mungkin dia tinggalkan dosa itu karena dia sudah bosan melakukannya. Ada yang dia tinggalkan dosa karena mungkin dia tidak punya duit lagi untuk melakukannya, tidak punya kesempatan maupun apa namanya tenaga maupun harta lagi untuk melakukannya. Jadi dosa itu syarat yang ketiga dia tobat, dia harus menyesali dosanya. Dan syarat yang keempat dari syarat tobat yang nasuh, dia berniat dengan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi dosa itu lagi. Dia sesali dosanya, ya. Dia tinggalkan dosa tersebut dan dia niat sungguh-sungguh tidak akan dia ulangi dosa itu lagi. Kemudian syarat yang kelima dari taubat an-nasuh, dia melakukan taubatnya ketika masih ada waktu. Pada waktu taubat. Dan waktu taubat itu sepanjang nyawa belum sampai di kerongkongan dan sepanjang matahari belum sampai, belum terbit di arah barat. Iya. Jadi itu 5 syarat dari taubat an-nasuh. Ini kalau dosanya antara dia dan antara Allah Subhanahu wa taala, 5 syarat. Tapi kalau dosa dia antara dia dengan makhluk yang lain, maka ditambah syarat yang keenam. Dia hendaknya meminta kepada orang yang dia zalimi agar supaya dihalalkan dosanya atau dimaafkan dari dosanya. Iya. Maka ini syarat-syarat dari taubat yang nasuh. Taubat yang diterima. Maka seorang hamba, ya, seorang hamba yang baik, ketika dia akan masuk ke dalam ibadah, dia masuk ke dalam ibadah, maka hendaknya ibadah tersebut dia sambut dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sambut dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dia masuk di dalam ibadah itu dalam kondisi sebagai seorang hamba yang sadar akan kesalahannya dan dia sangat perlu kepada rahmat dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka ini dari hal yang indah yang hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Iya. Dan ini bekal yang ketiga yang hendaknya kita persiapkan dari bekal taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak beristighfar akan apa yang telah lalu. Kita ini manusia, tidak luput dari kesalahan. Tidak luput dari kesalahan. Bahkan manusia itu memang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kesalahan. Iya. Untuk berbuat kesalahan. Andai kata seorang tidak melakukan kesalahan, tidak ada dari manusia melakukan kesalahan, maka akan dihilangkan dari makhluk, akan diterangkan makhluk yang berdosa, berbuat salah, kemudian dia bertobat. Sebab yang diinginkan adalah dia apa? Bertobat dari kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru ad-dunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum." Wahai segenap hamba-Ku, sungguhnya kalian ini berbuat kesalahan siang dan malam, dan Aku mengampuni segala dosa. Maka mohon ampunlah kalian kepadaku, niscaya Aku akan mengampuni kalian. Baik. Ini sudah tiga bekal ya. Baik, kita lanjutkan dari pembahasan. Kemudian di antara bekal-bekal yang penting di bulan Ramadan ini, atau untuk menyambut bulan Ramadan, ada kaidah-kaidah penghambaan yang ingin saya ingatkan di kesempatan ini. Dan ini kaidah-kaidah penghambaan dari hal yang membuat nilai ibadah seorang hamba berbeda dan berjenjang. Iya. Yang membuat nilai ibadah seorang hamba berbeda dan berjenjang. Dan kaidah-kaidah penghambaan ini sebenarnya tidak khusus untuk puasa. Tapi saya bawakan di sini dan saya kaitkan dengan pembahasan-pembahasan puasa agar supaya kita di dalam menjalani bulan Ramadan insyaallah taala lebih bermakna dan lebih berarti. Iya. Kaidah penghambaan yang pertama dari kaidah di dalam penghambaan yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah, bahwa pada setiap ibadah yang dia lakukan itu hendaknya dia bangun di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Keikhlasannya ini itulah yang membesarkan pahala. Itu yang membuat ibadah-ibadahnya menjadi berberkah. Itu yang membuat ibadahnya menjadi istimewa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah kecuali dengan ikhlas. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama hanya untuknya, sebagai orang-orang yang hunafa, lurus di atas tauhid, meninggalkan segala kesyirikan. Maka disyaratkan keikhlasan di dalam ibadah tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala firman, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah bahwa agama yang ikhlas itu hanya milik Allah. Dan itu yang diterima dari agama. Dan diterima dari agama. Maka siapa yang berbuat sebuah amalan hilang darinya keikhlasan, maka amalannya tersebut menjadi amalan yang tidak bermanfaat. Sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهَا هَبَاءً مَنْتُورًا. Dan kami hadapi amalan yang mereka lakukan, lalu kami jadikan amalannya bagikan debu yang berterbangan. Tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijadikan apa? Debu yang berterbangan. Kenapa? Hilang dari keikhlasan tersebut. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman asyraka ma'iyya ghairi taraktuhu wa syirka." Siapa yang mempersekutukan aku dengan hal yang selainku, maka aku akan tinggalkan dia dan kesyirikannya. Akan ditinggalkan amalan tersebut, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena itu di puasa disyaratkan dari keikhlasan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga pokok amalan di bulan Ramadan, semuanya dengan syarat keikhlasan. Semuanya dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, tiga lafaz. Lafaz yang pertama, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan mengharap pahala, digabungkan dua hal, keimanan dan apa? Mengharap pahala. Keimanan ada keikhlasan di dalamnya, mengharap pahala ini inti dari keikhlasan. Dia sekadar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Siapa yang berpuasa karena keimanan dan mengharap pahala, Allah ampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Ini konteks yang pertama. Konteks yang kedua dari hadis, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat di malam Ramadan, karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Konteks yang ketiga, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berdiri melakukan salat di malam Lailatul Qadar karena keimanan dan mengharap pahala, diampuni apa yang telah lalu dari dosanya. Jadi tiga jenis hal, semuanya disyaratkan diampuni dosa, tapi disyaratkan apa? Dilakukan dengan keimanan dan mengharap pahala. Karena itu keikhlasan luar biasa pengaruhnya. Iya. Di dalam ibadah. Itu yang menentukan keberkahan. Karena itu kata sebagian para as-salaf rahimahumullahu taala, "Rubba amalin saghirin tukabbiruhu an-niyyah, wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu an-niyyah." Kadang sebuah amalan itu amalannya kecil, sepele, tapi subhanallah menjadi besar pahalanya karena niatnya. Dan kadang amalan itu besar, luar biasa pengorbanannya. Mungkin banyak harta yang dikeluarkan dalam amalan itu, tapi karena niatnya kecil, jadi kecil pula pahalanya. Iya. Maka perhatikan, dari sisi keikhlasan, ini sudah membuat amalan itu berjenjang. Padahal ibadahnya sama. Amalannya sama. Iya. Dan tidak mesti seorang itu sama ibadahnya dapat pahala yang sama. Karena itu kata sebagian as-salaf, ada orang yang masuk dalam masjid, dia satu shaf salat berjamaah, sama-sama makmum, salat ruku sujud semuanya sama, tapi yang satu salatnya di langit diterima oleh Allah, satunya tetap saja di bumi. Iya, apa yang membedakan? Perkara zahirnya kelihatan semua, berarti yang membedakan adalah hal yang tidak tampaknya. Dan itu banyak terkait dengan niat, dengan khusyuk maupun yang lainnya dari hal-hal yang tidak tampak. Sama dengan dua orang masuk masjid, sama-sama sholat dua rakaat. Tapi orang yang pertama niatnya sholat dua rakaat, mungkin sekarang dia masuk ya, kita beri contoh sekarang ya. Masuk sekarang dua orang, sama-sama sholat dua rakaat. Yang pertama niatnya sholat tahiyatul masjid. Oh ini sebelum duduk di masjid, kita disyariatkan sholat dua rakaat. Nah, sholat tahiyatul masjid dia dapat pahala dua rakaat tahiyatul masjid. Tapi orang yang kedua dia datang, dia baru beruduk di rumah, iya, atau beruduk tadi di luar masjid, masuk masjid, maka dia niatkan sholat tiga niat. Yang pertama dia sholat tahiyatul masjid, yang kedua dia baru wudhu sekaligus niat sholat sunnah wudhu, dan yang ketiga karena ini waktu duha sekaligus dia sholat duha. Jadi dua rakaat dengan berapa? Tiga niat. Kira-kira pahalanya lebih besar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya yang kedua lah. Karena dia dengan tiga niat. Dan itu dibolehkan oleh para ulama. Ya. Menggabungkan niat. Karena memang Nabi SAW bersabda, "Wa innama likulli imri'in ma nawa." Setiap orang itu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, sekarang sisa kita berpikir sekarang. Inilah kenapa saya katakan bekal menyambut Ramadan. Supaya kita buat Ramadan kita beda dengan sebelumnya. Iya. Kita buat Ramadan kita beda dengan sebelumnya. Sekarang seorang berpikir dalam ibadah yang dia lakukan. Dia mau sholat. Apa dia sekarang puasa? Apa yang diniatkan dengan puasa itu? Dihadirkan dari keikhlasan yang pertama, hanya untuk Allah. Yang kedua dia lakukan hal itu dalam rangka menunaikan kewajibannya sebagai seorang muslim. Kemudian yang ketiga, dia lakukan puasa itu karena dia ingin sama seperti kaum muslimin secara umum. Semua kaum muslimin puasa, dia juga ingin seperti kaum muslimin berpuasa. Dan menjaga kebersamaan bersama kaum muslimin, itu dari ibadah yang agung. Itu sudah tiga ya. Dia berpuasa. Agar supaya dia bisa memetik berbagai manfaat dan hikmah di dalamnya. Saya akan terangkan juga nanti dari sebagian hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia puasa. Ini termasuk bekal-bekal yang mungkin kita perlukan. Nah, itu akan datang nanti insyaallah di pembahasan berikutnya. Baik, jadi ini perlu dihadirkan. Ya. Dari sisi niat saja ini, keikhlasan ini saja, ini sudah luar biasa. Membedakan amalan. Tapi yang repot kalau seorang lalai di dalamnya. Itu yang repot. Apalagi kalau dia tidak pernah mempelajari. Seperti dua orang itu tadi yang saya contohkan. Dua orang masuk masjid, sama-sama sholat dua rakaat. Ya, mungkin yang pertama dia pahamnya kalau masuk masjid ya dua rakaat nuntut tahiyatul masjid aja. Itu mungkin batas ilmu yang sampai kepadanya. Iya. Batas ilmu yang sampai kepadanya. Karena itu dasar yang kedua yang ingin saya ingatkan di sini dari kaidah penghambaan bahwa seluruh ibadah itu harus dibangun di atas tuntunan ilmu syar'i. Di atas tuntunan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kaidah dalam ibadah. Iya. Tidak boleh seorang itu beribadah ikut adat istiadat, kebiasaan yang berjalan. Iya. Memang kita tidak suka menyelisih banyak orang. Tapi seorang ketika dia menghamba kepada Allah, beribadah kepada Allah, tidak boleh dia beribadah kepada Allah kecuali melalui jalan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita harus mempelajarinya. Sebab kalau kita melakukan ibadah tidak di atas tuntunan Nabi, Nabi telah menegaskan, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan sebuah amalan dan amalan itu tidak dibangun di atas tuntunan kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak, tidak diterima. Iya. Jadi, luar biasa ya kalau seorang sudah beramal, sudah susah payah, ternyata amalannya ditolak. Ya, karena itu dari kaidah penghambaan, hendaknya seorang itu mempelajari dari ilmu syariat yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah agar supaya baik penghambaannya, benar penghambaannya, benar ibadahnya. Bukan hanya dari sisi benarnya ibadah saja yang ingin saya tekankan di sini. Saya ingin juga menekankan bahwa di antara kunci besarnya pahala, di antara sebab seorang itu lebih ringkas jalannya menuju ke sorga, itu kalau dia menguasai ilmu syariat. Kalau dia menguasai dari ilmu apa? Ilmu agama. Sebab orang yang punya ilmu syariat, di dalam sebuah ibadah, dia mungkin bisa melihat puluhan lahan ibadah di dalamnya. Sedangkan orang yang tidak belajar, mungkin dia cuma lihat satu sudut saja dari ibadah. Atau satu lahan saja, dua. Tapi seorang yang berilmu, dia bisa lihat puluhan lahan ibadah di dalamnya. Iya. Dan ini pengaruh dari apa? Ilmu agama. Dibuktikan kenyataan antara kedudukan para sahabat dengan orang yang datang setelahnya. Adakah yang bisa mencapai kedudukan para sahabat Nabi? Tidak ada yang bisa mencapai kedudukan mereka dari orang yang datang setelah mereka. Generasi setelah sahabat, dia beramal amalan apapun, sebesar apapun, tidak akan dia capai derajatnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbu ashhabi law anna ahadakum لو أن لأحدكم ذهبا مثل أهل فأنفقه في سبيل الله ما قبل الله منه atau apa namanya ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. Andai kata Nabi, jangan kalian mencela para sahabatku. Andai kata salah seorang dari kalian memiliki emas sebanyak gunung Uhud, kemudian dia infakkan di jalan Allah, maka amalannya itu tidak akan mencapai satu mud, dua telapak tangan dari amalannya sahabat. Bahkan tidak pula mencapai seperduanya. Apa yang membedakan jalannya para sahabat dengan jalan kita? Iya. Sebelum saya jawab ini, ya, saya perbandingkan lagi. Di antara seluruh sahabat yang paling utamanya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar As-Siddiq manusia yang paling afdal di tengah umat ini setelah nabinya. Bahkan di antara seluruh para sahabat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq yang paling utama di antara seluruh mereka. Apa yang membuat Abu Bakar lebih utama? Kata sebagian as-salaf, ma sabaqakum Abu Bakrin bikathrati salatin wala siyam wala sadaqah. Abu Bakar itu tidak pernah mendahului kalian dengan banyaknya puasa, salat, sedekah. Iya, karena para sahabat salat, puasa, sedekah juga. Apa yang menyebabkan Abu Bakar lebih dahulu? Sesuatu yang bercokol di dalam hatinya. Dari keimanan, dari ilmu agama. Iya. Itulah yang membuat Abu Bakar melebihi yang lainnya. Karena itu Abu Bakar punya fikih di dalam beramal tidak dimiliki oleh yang lainnya. Iya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di keadaan genting perlu, Abu Bakar datang dengan seluruh hartanya. Itu tidak dilakukan oleh yang lainnya. Padahal kadang sebagian sahabat berkorban semisal dengan itu. Iya, tapi Abu Bakar melakukan fikih pada tempatnya. Radhiyallahu anhu. Pernah suatu hari Nabi bertanya, "Siapa di antara kalian yang puasa hari ini?" Abu Bakar berkata, "Saya Rasulullah." "Siapa di antara kalian yang mengunjungi orang sakit hari ini?" Abu Bakar berkata, "Saya Rasulullah." Nabi tanya lagi, "Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin pada hari ini?" Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Kemudian Nabi tanya lagi, "Siapa di antara kalian yang sholat jenazah hari ini?" Kata Abu Bakar, "Saya Rasulullah." Kata Nabi, "Tidaklah empat hal ini terkumpul pada seorang mukmin kecuali dia masuk surga." Perhatikan, bagaimana Abu Bakar ketika dia puasa, dia tidak cukup bercukupkan dengan puasa saja. Dia buka untuk dirinya amalan ibadah yang lainnya. Ya, dia pergi kunjungi orang yang sakit. Dia buat program untuk dirinya. Dia pergi kunjungi orang yang sakit. Dia sengaja bersedekah di waktu dia puasa. Ya. Kemudian dia cari masjid misalnya, atau ada sholat jenazah, dia datang mensholati jenazah. Sehingga berkumpul kebaikan. Karena itu tidak berkumpul. Ini fikih ya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu yang membuat beliau apa? Unggul di atas yang lainnya. Maka ini semuanya dari sisi fikih dan ilmu. Inilah yang menyebabkan para sahabat itu berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan yang lainnya. Ya. Karena itu di antara hal yang unik, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah itu berucap kalimat sangat indah sekali. Tapi kadang orang ketika membacanya dia kurang paham apa makna ucapan Ibnu Jama'ah ini. Kata Ibnu Jama'ah, seorang kalau dia baru belajar takabbar, dia bersombong. Kalau dia belajar lagi, kata Ibnu Jama'ah, maka dia akan tawadhu, dia akan merendah hati. Kalau dia belajar lagi, maka dia akan menyadari bahwa dirinya tidak tahu apa-apa. Ya, perhatikan dari tingkatan ilmu. Yang pertama, dia belajar, tapi karena taunya sedikit, dia merasa dirinya yang paling sudah. Iya. Yang paling, seperti anak-anak muda yang gemar belajar silat itu, kalau baru tahu jurus satu, jurus dua, gemar dia praktek begitu. Nah, kemudian kalau dia belajar lagi, itu akan membuat dia merendah. Sebab dia sudah tahu ilmu itu. Rupanya luas ilmu ini. Ya, dia ini gak ada apa-apanya. Kan begitu? Mulai merendah dia. Apalagi kalau dia bandingkan dirinya dalam ilmu. Ya. Dia hafal Al-Quran, hafal banyak hadis apapun, kalau dibandingkan dengan Imam Ahmad, Imamul Bukhari, andai kata hidup di masa mereka, ini orang kalau diperiwayatkan hadis mungkin dihitung sebagai rawi yang dhaif. Ya. Dia akan merendah nanti. Dan kalau dia sudah masuk ke dalam ilmu yang lebih dalam lagi, dia akan tahu bahwa dirinya itu tidak ada apa-apanya. Ya. Karena satu cabang ilmu saja, misalnya seorang masuk di kedetailan pembahasan-pembahasan ikhlas, kemudian dia bandingkan dirinya dalam keikhlasan antara dia dan para sahabat, maka dia tidak ada apa-apanya dalam keikhlasan. Perlu belajar lebih banyak lagi supaya bisa ikhlas seperti mereka. Bisa mencapai kedudukan mereka. Andai kata seorang itu belajar tentang as-sidq, kejujuran, ketulusan, lalu dia bandingkan dengan ketulusannya para sahabat, iya, maka dia akan tahu bahwa ini ilmu luas sekali. Dia tidak ada apa-apanya di situ. Bagaimana dia mendidik dirinya bisa masuk ke dalam jenjang-jenjang yang agung tersebut. Maka seorang hamba di dalam penghambaan hendaknya dia selalu gemar membangun ibadahnya di atas ilmu, mempelajari seluk-beluknya. Iya. Karena itulah hendaknya dari bekal yang kita siapkan kita mempelajari dari hukum-hukum yang terkait di bulan Ramadan itu, apa yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, dari kaidah penghambaan yang ingin saya ingatkan. Ya. Dari kaidah penghambaan bahwa seorang hamba di dalam ibadahnya, ya, itu hendaknya dia merasa selalu diawasi oleh Allah. Dia menghadirkan derajat al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Ini istilah sendiri ya, di copy dulu istilahnya, al-ihsan. Ya. Ini jenjang penghambaan yang tinggi. Setelah Nabi menyebutkan Islam itu apa, iman itu apa, beliau ditanya tentang ihsan oleh Jibril. Wa mal ihsan? Apakah itu ihsan wahai Jibril, wahai Nabi Muhammad? Maka Nabi Muhammad menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau tidak, engkau tidak mampu seperti itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Allah melihatmu. Ini dua jenjang penghambaan. Jadi yang pertama dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya. Dan ini luar biasa ya. Seakan-akan melihat Allah. Dia beribadah. Iya. Orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah, ini orang yang sudah sampai pada dirinya dari ilmu dan keimanan yang baik. Sebab yang menentukan adalah ilmu. Dia mengerti tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya. Iya. Dia mengerti tentang uluhiyahnya, tentang rububiyahnya. Paling tidak dia pernah pelajari fikih Asmaul Husna, sifat-sifat Allah. Maka dia sangat mengenal siapa Rabb-nya. Siapa yang dia cintai, dia agungkan, dia besarkan, yang dia muliakan, yang segala kemuliaan, kesempurnaan, keindahan adalah miliknya. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada yang semisal dengannya dan tidak ada yang bisa menyamainya. Jadi kalau seorang hamba sudah mengenal Allah Subhanahu wa taala, ya, maka dia bisa beribadah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya bahasanya seakan-akan. Sebab tidak ada orang di dunia ini yang bisa melihat Allah. Ya, dalam keadaan apa? Terjaga. Jangankan kita, Nabi Musa alaihi salam minta melihat Allah, enggak mampu melihatnya. Iya. Melihat Allah itu kenikmatan pada hari kiamat. Kenikmatan pada hari kiamat diberikan oleh Allah kepada hamba. Karena pada hari kiamat mata seorang mukmin dibuat lebih kuat sehingga bisa melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dan itu adalah kenikmatan yang paling indahnya di sorga. Keindahan yang paling indah di sorga sudah. Karena itu seorang hamba kalau dia ibadah kepada Rabb-nya seakan-akan dia melihatnya di dunia, maka hamba yang seperti ini yang paling diharapkan melihat Allah pada hari kiamat. Kalau dia tidak sanggup sampai ke derajat itu, ada jenjang di bawahnya. Apa jenjang di bawahnya? Dia beribadah dengan menyadari bahwa Allah melihatnya. Allah melihatnya. Ini kaidah kalau kita terapkan di dalam puasa, akan indah puasa itu. Akan mewarnai ibadahnya. Akan mewarnai Ramadannya. Ketika dia berpuasa, dia sholat, dia berbuka, dia makan sahur, dia membaca Al-Quran, dihadirkan bahwa Allah melihatnya. Dia malu, dirinya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia tidak gunakan nikmat ini dengan baik. Ketika dia tidur pun, iya, dia merasa diawasi oleh Allah. Dia malu, di bulan Ramadan itu dia habiskan waktunya banyak untuk tidur. Dia ingat Rabb-nya. Iya. Maka ini dari jenjang yang indah kalau dihadirkan di dalam penghambaan, itu luar biasa mempengaruhi ibadah. Kemudian yang keempat dari kaidah penghambaan yang ingin saya ingatkan, bahwa seorang hamba ketika dia beribadah kepada Rabb-nya, itu hendaknya dia selalu merasa dirinya kurang di dalam ibadahnya, tidak sempurna di dalam ibadah. Iya. Dihadirkan bahwa dirinya ini muqassir, seorang yang kurang, banyak kekurangannya. Sebab seorang yang kalau di dalam ibadahnya dia setiap kali selesai sholat, dia laksanakan puasa, ya, seakan-akan dia pede sekali, sholatnya sudah diterima. seakan-akan puasanya ini sudah puasa yang apa? Tercatat. Ya. Dan ini adalah hal yang harusnya tidak terjadi pada seorang mukmin dan mukminah, perasaan seperti ini. Jangankan kita, para nabi dan para rasul saja tidak seperti itu. Nabi Ibrahim alaihi salam ketika selesai menunaikan tugas dari Allah membangun Ka'bah, dan ini ibadah yang agung, beliau dan anaknya Nabi Ismail berdoa apa? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah dari kami. Sungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha melihat, lagi Maha mengetahui. Masih mohon kepada Allah diterima ibadahnya karena khawatir ibadahnya apa? Tidak diterima. Iya. Jadi selalu dipandang ibadah itu kurang, jangan dipandang ibadah itu sempurna. Dan ini akan membantu seorang hamba giat di dalam ibadah. Membantu seorang hamba mempercantik, memperindah ibadahnya. Iya. Ya, kalau dia selalu merasa dirinya tidak sempurna, dia tidak akan melihat sisi baik pada ibadahnya yang membuatnya takjub, kagum, sehingga dia lupa. Malah dia selalu melihat sisi kekurangan pada dirinya, sehingga dia memperbaiki, memperbaiki, memperbaiki, sehingga ibadahnya kepada Rabbnya semakin baik dan semakin cantik. Itulah salah satu jalan, iya, yang diajarkan oleh Nabi. Seorang berdoa di belakang selepas sholatnya, dia berkata, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya supaya saya selalu berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan mempercantik ibadah kepadamu. Iya. Maka seorang jangan merasa dirinya sempurna. Jangan merasa dirinya sempurna. Apalagi kalau dihadirkan bahwa dirinya ini hamba yang banyak dosa, banyak kekeliruan, banyak kesalahan. Betapa banyak dari dosa-dosa yang telah lalu dia lakukan. Sudahkah Allah memberi tobat untuknya? Sudahkah diampuni dari dosa-dosanya? Apa dari amalan-amalan yang telah dia siapkan untuk menghapuskan dosa-dosa tersebut? Ini semuanya harus dihadirkan di dalam jiwa. Harus dihadirkan di dalam jiwa ketika seorang menghamba kepada Allah. Sehingga penghambaannya akan menjadi baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, masih banyak sebenarnya dari kaidah-kaidah ibadah yang, tapi waktu membatasi, masih ada hal yang lain yang ingin saya terangkan di sini. Kita pindah ke bekal berikutnya. Ini sudah bekal yang keberapa? Bekal yang keberapa? Hah? Ada yang bilang keempat, ada yang bilang kelima, ada yang bilang keenam. Berarti terjadi silam pendapat di kalangan ulama. Baik, ini sekarang yang kelima ya. Kita masuk kepada bekal yang kelima. Baik, bekal yang kelima, atau sebelum saya masuk ke bekal yang kelima, ada satu lagi dari kaidah tidak diluputkan, yaitu kaidah di dalam ibadah bahwa seorang itu dituntut untuk bersegera pada kebaikan. Bersegera pada kebaikan. Ini kaidah yang, kaidah ibadah yang keempat dan kelima ini, merasa dirinya kurang dan bersegera pada ibadah, itu digabungkan dua ayat di surah Al-Mu'minun disebutkan. Sifatnya kaum mukminin. Di antara sifat mereka, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Iya. Mereka orang-orang yang mengeluarkan dari harta yang diberikan kepada mereka dan hati mereka itu selalu khawatir. Ini infaknya, sedekahnya, zakatnya tidak diterima, selalu khawatir. Itu yang kaidah sebelumnya ya. Di ayat setelahnya dikatakan ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka itulah orang-orang yang bersegera pada kebaikan dan mereka yang paling depan pada kebaikan. Iya. Karena itu kalau ada kebaikan, seorang itu jangan di belakang. Hendak jadi yang paling depan di dalam kebaikan. Iya. Karena kapan dia bersegera pada kebaikan tersebut, Allah Subhanahu wa taala akan lebih bersegera kepadanya. Ya, saya beri satu contoh ringkas ya. Bagaimana bagusnya seorang itu bersegera di dalam kebaikan. Iya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Waqid Al-Layhi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di majelisnya menyampaikan hadis. Maka datang tiga orang. Orang yang pertama, dia lihat ada kosong di depan, di majelis ada kosong, dia maju ke tempat kosong. Orang yang kedua, dia duduk di belakang. Orang yang ketiga, dia pergi. Tiga orang. Iya. Begitu selesai Nabi menyampaikan hadis, Nabi berkata, inginkah kalian saya ceritakan tentang tiga orang yang datang? Amma ahaduhuma, kata beliau, awa ilallah fa'awallahu ilaih. Adapun salah seorang dari keduanya, dia bersegera kepada Allah, Allah bersegera kepadanya. Adapun orang yang kedua, dia malu, di belakang dia malu, maka Allah juga malu darinya. Adapun yang ketiga, dia berpaling pergi, Allah juga berpaling darinya. Dibalas sesuai dengan apa? Jenis amalannya. Karena itu Ramadan, ketika seorang hamba menyambutnya dengan penuh sukacita dan disambut dengan kesegeraan, maka akan lebih segera lagi kebaikan itu datang kepadanya. Karena Allah akan lebih bersegera kepada seorang hamba. Kapan dia mendekat kepada Allah sejengkal, Allah akan mendekat kepadanya sehasta. Iya. Kapan dia datang kepada Allah dengan berjalan, Allah akan datang kepadanya dengan berlari kecil. Maksudnya ini menunjukkan kesegeraan Allah menjawab hamba tersebut, memberikan kebaikan untuk hamba tersebut. Maka ini juga diantara kaidah penghambaan yang hendaknya diperhatikan. Baik, kemudian yang kelima, bekal yang kelima terkait dengan penyebutan sebagian hikmah dan rahasia-rahasia puasa. Ya, ini ada sebagian hikmah dan rahasia puasa ingin saya ingatkan di sini. Ada sebagiannya yang sering kita dengarkan ya di bulan Ramadan, banyak di apa namanya dibahas. Ya, dan itu adalah hal-hal yang bagus kita ingatkan di sini, seperti dari hikmah puasa itu supaya seorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang takwa perkara yang sangat besar. Harus selalu kita saling ingat mengingatkan di dalam ketakwaan, memperhatikan dari ketakwaan tersebut. Iya. Karena takwa ini pengaruhnya sangat indah di dunia dan di akhirat. Karena itu dalam Al-Qur'an dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, supaya kalian itu bertakwa. Jadi hasilnya kembali kepada takwa. Iya. Dan takwa itu adalah menjalankan segala yang diperintah, meninggalkan segala yang dilarang. Jadi Ramadan ini pendidikan untuk seorang hamba, dia terbiasa menjalankan perintah Allah, terbiasa meninggalkan apa yang dilarang. Iya. Maka dari hikmah puasa dan rahasianya itu melatih seorang hamba terbiasa menjalankan ketaatan sebagaimana yang diperintah, dan terlatih meninggalkan yang dilarang sebagaimana yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini hikmah yang agung dan dari rahasia yang sangat besar di dalam puasa tersebut, hendaknya diperhatikan oleh seorang hamba. Kemudian yang kedua, di antara rahasia dan hikmah puasa adalah menegakkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna ubudiyah harus selalu diingat di dalam puasa, di dalam Ramadan seluruhnya, bahwa kita ini hidup untuk beribadah kepada Allah. Kita hidup untuk menjalankan perintahnya. Kita hidup untuk meninggalkan larangannya. Karena Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Iya. Maka ini maksud dari penciptaan kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hikmah puasa ini, ya, seorang hamba lebih memperbaiki ibadahnya kepada Allah dan lebih menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara hikmah di belakang puasa ini, puasa ini melatih seorang hamba menjadi hamba yang bersyukur. Menjadi hamba yang bersyukur. Iya. Karena itu di ayat yang ketiga, kan kalau di surah Al-Baqarah itu ada lima ayat ya. Iya. Ada lima ayat, semuanya terkait dengan pembahasan puasa. Ada 5 ayat. Dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Itu ayat yang pertama ya. Ya, 4 ayat setelahnya itu masih terkait dengan pembahasan bulan Ramadan semuanya. Di ayat yang ketiga disebutkan salah satu hikmahnya wala'allakum tashkurun, dan supaya kalian apa? Supaya kalian bersyukur. Dalam puasa itu dengan berbagai manfaatnya hendaknya disyukuri. Iya. Dalam bulan Ramadan itu dengan berbagai manfaatnya hendaknya disyukuri. Turunnya Al-Qur'an, Al-Qur'an itu sendiri dengan berbagai kebaikan dan keagungannya hendaknya disyukuri. Kesyukuran di dalam ibadah. Ketika masuk hari Idul Fitri, ya selesai seorang berpuasa, dia juga bersyukur. Dan syukur itu dibangun di atas 5 pondasi kesyukuran. Syukur dibangun di atas berapa pondasi? Di atas 5 pondasi. Yang pertama adalah kecintaannya kepada Allah yang memberi nikmat. Itu yang pertama. Dia cinta kepada Rabb-nya yang beri nikmat. Pondasi yang kedua dari kesyukuran, dia tunduk kepada Allah yang memberikan nikmat. Al-khudu. Pondasi yang ketiga dari kesyukuran, dia mengakui di dalam hatinya bahwa nikmat itu semuanya datangnya dari Allah. Andai kata Allah tidak memberinya, tidak mungkin dia mendapatkan nikmat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma bikum min ni'matin fa minallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian, nikmatnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian syarat yang keempat dari kesyukuran, dia memuji Allah dengan lisannya terhadap nikmat-nikmat itu. Kalau disebut nikmatnya, dia berkata alhamdulillah. Segala puji hanya untuk Allah. Begitu dia sebut nikmat, maka dia sandarkan kepada Allah yang memberikannya. Dia puji Allah dengan lisannya. Dan yang kelima, dan ini dari yang terpentingnya di dalam syukur dan banyak ditelantarkan, hendaknya nikmat yang diberikan kepadanya dia gunakan dalam hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini syukur dari ibadah yang sangat agung. Ibadah yang sangat agung. Nah, di dalam puasa ini juga terdapat hikmah berupa kesabaran, melatih seorang itu bersabar. Iya, dan itu sudah saya singgung tadi ya. Kemudian yang keempat dari hikmahnya juga mendidik seorang itu untuk ridha terhadap syariat dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan ini derajat-derajat penghambaan. Kemudian dari hikmah puasa ini, di dalam puasa ini seorang itu terlatih untuk berada di sikap pertengahan, tidak berlebihan. Iya. Terlatih untuk berada di sikap pertengahan, tidak berlebihan. Kita dididik di puasa itu. Iya. Makan sahur, ada waktu makan sahurnya. Dididik menahan. Menahannya dari terbitnya fajar subuh hingga terbenamnya matahari. Setelah itu waktu berbuka. Iya. Jadi ini pendidikan untuk seorang supaya seimbang di dalam membelanjakan harta, di dalam makan, di dalam minum. Iya. Dia tinggalkan sikap berlebihan, mubadzir, berhura-hura dan semisal dengannya. Iya. Maka ini pendidikan ya di dalam puasa. Ini dari hikmah yang agung, diperhatikan. Kemudian dari rahasia dan hikmah di dalam puasa ini juga terkait dengan puasa ini mematahkan jiwa yang sombong dan congkak dalam beribadah kepada Rabb-nya. Iya. Dalam beribadah kepada Rabb-nya. Karena seorang hamba kalau dia lapar, dia bagus menahan laparnya, dahaganya, dia tinggalkan dari syahwatnya, iya. Maka itu artinya dia mampu menahan kejelekan jiwanya. Sebab jiwa kalau dia memperturutkan makan, minumnya dan syahwatnya, dia pasti akan banyak lalainya, banyak sombongnya, banyak kesewenang-wenangannya dan melampaui batasnya. Maka jiwa ini menggembleng dan mendidik jiwa. apa namanya puasa ini menggembleng dan mendidik jiwa, ya, sehingga jiwa itu menjadi jiwa yang tunduk, gampang dituntun ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diantara hikmah dan rahasia puasa ini, ya, bahwa seorang ketika dia berpuasa, dia terbiasa untuk berfikir, tafakkur dan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena syahwat, kebiasaan syahwat itu membuat hati itu menjadi keras. Iya. Syahwat itu biasanya menghalangi hati dari zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu dia pandai menahan makan, minumnya dan syahwatnya, maka dia akan lebih mudah untuk banyak berzikir kepada Allah, tafakkur dan mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga di belakang puasa ini ada hikmah yang lain, seorang menyadari dari besarnya kadar nikmat Allah. Ya, ketika dia menahan, dia sudah merasakan apa itu lapar, apa itu dahaga. Ya, baru dia ingat rupanya nikmat makan dan minum itu anugerah dari Allah. Anugerah dari Allah. Mungkin kalau tidak pernah puasa, mana pernah dia ingat bahwa dia sekarang sedang nikmat bisa makan 3 hari, 3 kali sehari. Ya, bisa asyik makan dan minum. Tapi begitu dia puasa, ya, dia tahan makan dan minumnya, baru dia rasa rupanya makan dan minum itu enak, ya. Ya. Rupanya makan dan minum itu adalah apa? Adalah nikmat. Ini membuat seorang itu ingat akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian dari kebaikannya juga, ini melatih seorang itu untuk merahmati saudaranya. Iya. Jadi ketika dia sudah merasakan lapar dahaga, iya. Dan ini terbatas, padahal mungkin kemampuan dia punya kemampuan untuk beli makanan minuman, tapi tidak bisa dia gunakan. Karena hukum puasa, dia tidak boleh makan dan minum, tidak boleh dekati syahwatnya. Iya. Maka di sini memunculkan pada dirinya, dia ingat kepada sesamanya, kepada kaum muslimin. Mungkin selama ini inilah yang dirasakan mungkin oleh saudara-saudara saya yang selama ini mungkin makannya hanya sekali dalam sehari. Ya, sebagian dari kaum muslimin mungkin ada yang makannya dalam 2 hari cuma sekali. Apalagi kalau kita dengar di sebagian negara, di sebagian kamp-kamp pengungsian, ya, kita lihat dari sebagian kaum muslimin dalam kondisi yang mengenaskan, puasa ini bisa mendidik seseorang di atas akhlak yang mulia. Iya. Maka muncul dari kasih sayangnya dan perhatiannya kepada sesama kaum muslimin, sehingga muncul darinya akhlak yang baik. Dia ingin berinfak, bersedekah, ya, merahmati saudaranya. Akhirnya dia pun seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamatsalil jasadil wahid idzashtaka minhu 'udhu tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal humma." Perumpamaan kaum mukminin itu dalam hal saling cinta mencintai, kasih mengasihi dan sayang menyayangi, itu bagikan satu anggota badan, satu tubuh, satu jasad. Apabila sebagian dari anggota tubuh ini mengeluh, seluruh jasad merasakan keluhan, tidak bisa tidurkah atau panaskah. Itulah kaum muslimin, kaum mukminin. Dan puasa ini mendidik kita ke sana. Kemudian di antara hikmah puasa ini, puasa itu, iya, dikatakan oleh ahli kesehatan, ya, puasa secara umum itu pasti membawa kepada apa? Manfaat kesehatan. Ya, dan ini terbukti, ya, terbukti dari sisi ilmu kesehatan. Memang ada hadis yang tersebar di tengah masyarakat umum yang bunyinya sumu tasihhu. Puasalah kalian akan sehat. Tapi ini hadis lemah, ya. Saya bacakan untuk saya ingatkan bahwa itu lemah. Tapi makna dari hadis benar. Maknanya benar. Seorang yang berpuasa itu cenderung lebih sehat. Karena puasa itu menghilangkan dari hal-hal yang ada pada tubuh, dari perkara-perkara yang lebih pada tubuh itu dihilangkan. Dan hal-hal yang lebih ini, dat-dat yang lebih ini, itu yang kadang membawa penyakit. Ya, selain daripada itu ada manfaat lain. Ketika seorang puasa, peredaran darah itu menjadi sempit. Menjadi sempit. Dan itu memberi pengaruh, jalur syaitan juga menjadi sempit. Jalur syaitan di tengah manusia menjadi apa? menjadi sempit. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam." Sungguhnya syaitan itu berjalan di tengah anak Adam seperti berjalan pada aliran darahnya. Jadi sudah disebut syaitan ini berjalan di tengah kita anak Adam di peredaran darah. Jadi kalau dia banyak puasa, syaitan terhambat apa? Jalannya. Dan itulah rahasianya kenapa orang yang berpuasa dia cenderung lebih giat untuk beribadah. Dan itu terbukti ya, kita saksikan. Di bulan Ramadan orang lebih rajin membaca Al-Quran, ya, lebih lembut hatinya, lebih banyak berbuat dermawan dan sebagainya. Iya. Kemudian diantara kebaikan puasa ini adalah pendidikan akhlak yang agung. Ini salah satu kehebatan puasanya. Iya. Dan kita ini perlu apa namanya madrasah-madrasah. Iya. Dan mungkin suatu saat kadang kita bahasakan diri kini perlu dimasukkan di bengkel-bengkel akhlak. Iya. Supaya diperbaiki dari akhlak dan pembawaan kita. Dan ini pendidikan satu bulan penuh memperbaiki dari akhlak umat Islam. Iya. Tapi harus diingat dari hikmahnya supaya seorang belajar akhlak yang baik di bulan Ramadan. Iya. Jangan sampai seperti sebagian kaum muslimin yang kita sayangkan, malah di bulan Ramadan dia punya kegiatan-kegiatan dosa yang tidak dia lakukan di bulan lainnya. Iya. Ada yang malah waktu judinya di bulan Ramadan. Iya. Ada yang malah waktu mejengnya pagi-pagi setelah sholat subuh pergi jalan-jalan. Iya. Itu tidak dia lakukan di bulan lain, hanya dia lakukan di mana? Di bulan Ramadan saja. Iya. Dan ini dari tipu daya syaitan kepada manusia. Iya. Maka harus diketahui Ramadan ini tempat mendidik akhlak. Iya. Akhlak ini sumber kebaikan. Pahala yang sangat besar. Karena itu kata Nabi ketika ditanya kepada Nabi, apa itu albir, kebaikan? Kata Nabi, albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Nada yang lain beliau sebutkan. Beliau tidak sebut salat, zakat, puasa. Beliau tidak sebut. Beliau hanya sebut kebaikan cuma apa? Akhlak yang baik. Maksudnya pokok kebaikan adalah apa? Akhlak yang baik. Ya. Jadi seorang jangan menyangka kebaikan dia itu, dia sholat sunnah misalnya, banyak puasa sunnah, banyak dia bersedekah. Ya. Dia tersenyum kepada saudaranya, itu akhlak yang mulia. Ya. Dia bertutur kata yang baik kepada anak dan istrinya, itu kadang lebih baik daripada dia puasa dan sholat malam. Dan itu pendidikan akhlak. Dan Nabi menyebutkan ya, ma hunaka syai'un athqalu fil mizan minal khuluqil hasan. Tidak ada sesuatu yang lebih berat di timbangan Allah dari akhlak yang mulia. Ya. Perumpamaan orang yang memiliki akhlak yang mulia, kata Nabi, itu kamatsalis shaimil qa'im. Seperti perumpamaan orang yang selalu berpuasa, selalu sholat malam. Dengan akhlak yang mulia. Ya. Jadi kalau di rumah, jangan hemat-hemat berbuat baik kepada keluarga. Ya. Istri berakhlak yang baik kepada suami, suami berakhlak yang baik kepada istri, berakhlak yang baik kepada anak-anak, ya, anak berbakti kepada orang tua, itu semuanya dari akhlak yang mulia. Dan di dalam Ramadan ini pendidikan akhlak yang agung, banyak sekali ya sisi-sisi akhlak yang mulia di lembaran-lembaran amalan ibadah di bulan Ramadan ini. Di antara akhlak yang mulia di bulan Ramadan, seorang itu dididik untuk rapi, teratur, dan tidak sembarangan. Iya. Ada yang menyadari manfaat ini di bulan Ramadan? Iya. Ini kadang dari hal ada di semua ibadah, di sholat ada, di puasa ada, di haji ada, tapi banyak orang yang kurang menangkapnya. Coba perhatikan ya, ketika puasa begitu terbit fajar subuh semuanya menahan, tidak ada lagi yang makan sahur. Waktu berpuasa semuanya berpuasa. Waktu berbuka semuanya berbuka. Iya kan? Iya. Dan ini aturan tertib. Tidak dibalik-balik. Agar supaya seorang terbiasa tertib sesuai dengan aturan. Sama kalau kita sholat. Takbiratul ihram dulu. Ditutup dengan apa? Salam. Jangan salam dulu baru takbiratul ihram. Tunggal ada dalam sholat. Haji pun demikian. Dari hari tarwiyah sampai ke ayamut tashrik, amalan-amalannya jelas. ke Mina dulu hari Tarwiyah, kemudian ke Arafah, kemudian ke Musdalifah, kemudian ke Mina lagi melempar Jamratul Aqabah, kemudian ke Mekah, tawaf dan sa'i, balik lagi ke Mina, dia bermalam tanggal 11, 12, 13 melempar Jamrah, Jamrah pertama, kedua dan ketiga, berurut, tidak boleh diwalak balik. Pendidikan apa? Supaya seorang itu rapi, tertib. Iya, dan itu umat Islam terdidik. Dan ini ada kedisiplinan yang seperti ini, dicintai dalam syariat. Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus. Allah cinta kepada orang yang berperan di jalan Allah bersaf-saf seperti bangunan yang sangat kukuh, yang sangat kuat. Itu umat Islam dari pendidikan yang dia petik di bulan Ramadan ini. Ya, dan dari hikmah di bulan Ramadan ini juga, dan rahasia yang apa namanya? Seorang bisa mengambil pelajaran darinya adalah dia merasakan keadilan, ya, merasakan persamaan derajat. Ini puasa membuat seorang itu dirinya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena di waktu puasa semuanya adalah hamba Allah. Tidak ada bedanya antara presiden dan apa rakyatnya. Tidak ada bedanya antara si kaya dan si miskin, laki-laki dan perempuan, yang besar maupun yang kecil, semuanya puasa dengan ketentuan Allah. Sama kalau sholat, semuanya ruku, sujud. Sama ketika haji, semuanya dalam pakaian ihram. Tidak ada yang membedakannya di sisi Allah. Jadi mana yang harus dihadirkan oleh seorang hamba? Karena inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling bertakwa, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah siapa yang paling bertakwanya. Ini pendidikan jiwa, diperhatikan di dalam puasa. Baik. Dan masih ada rahasia-rahasia lainnya belum diterangkan di sini. Saya ingin tutup dengan bekal yang keberapa sekarang? Yang keenam. Masih ada dua di sini saya catat. Bekal yang keenam. Ya, seorang punya program di bulan Ramadan. Apa programnya di bulan Ramadan? Nah, di sini tadi itu pentingnya ilmu di sini untuk menentukan program. Iya. Jadi seorang bisa menyusun programnya, apa schedule yang akan dia lakukan di Ramadan. Itu kalau dia sudah punya pengalaman, punya pengetahuan, ya, dan dia kuasai hal tersebut, baru dia bisa bikin program yang sangat bagus di bulan Ramadan. Ya. Maka harus kita siapkan, di bulan Ramadan ada ibadah puasa. Sholat lima waktu, diperhatikan. Sholat sunnahnya, diindahkan. Kemudian sholat malamnya, dihidupkan. Karena itu di bulan Ramadan disyariatkan sholat tarawih secara berjamaah di awal malam. Untuk apa? Memudahkan seseorang. Sholat tarawihnya dibuat di mana? Di awal malam. Agar supaya memudahkan. Ya, walaupun ya Nabi SAW ketika beliau memberi contoh kepada sahabatnya apa namanya? Sholat, pernah beliau sholat hingga apa namanya? Waktu sahur. Hingga waktu sahur. Tapi ini programnya disiapkan. Bagaimana dia programkan? Demikian pula di bulan Ramadan ada membaca Al-Quran. Disiapkan dari bacaan Al-Qurannya. Dan dia perbaiki membaca Al-Quran itu. Kalau Ramadan kemarin, dia membaca Al-Qurannya tersendak-sendak, terbata-bata, mungkin Ramadan kali ini lebih lancar membacanya. Iya. Kalau Ramadan kemarin dia hanya sekedar baca lafadznya, mungkin di Ramadan kali ini dia perbaiki makna tilawah Al-Quran itu, dihadirkan. Sebab tilawah Al-Quran itu, ini kita banyak kurang ya di dalam memahaminya di masyarakat Indonesia. Sebab orang Indonesia kalau dikatakan tilawah Al-Quran, yang dia ingat adalah apa? Musabaqah tilawah Al-Quran itu. Ya. Padahal tilawah di dalam pengertian syariat itu mengandung tiga makna. Ada tilawah lafdiyah, ada tilawah maknawiyah, dan ada tilawah apa? Hukmiyah. Ada tilawah dari sisi lafadz. Inilah dia baca Al-Quran dengan benar, dengan tajwid yang benar. Itu dari sisi lafaz. Yang kedua ada tilawah dari sisi makna. Dia baca Al-Quran dengan dia tadabburi kandungannya, dia pelajari artinya, dia pelajari tafsirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga ada tilawah hukmiyah. Dia amalkan dari kandungan Al-Quran. Dia amalkan dari kandungan Al-Quran. Ini tiga jenis tilawah. Dia perbaiki. Iya. Kemudian di bulan Ramadan jangan sampai dia tergolong kepada orang yang meninggalkan Al-Quran. Itu dia programkan baik-baik. Iya. Sebab kalau kita digolongkan kepada orang yang meninggalkan Al-Quran, wah ini mengkhawatirkan sekali ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadu kepada Allah tentang orang-orang musyrikin. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai hal yang ditinggalkan. Kata Ibnu Al-Qayyim, meninggalkan Al-Qur'an itu ada 5 bentuk meninggalkan Al-Qur'an. Yang pertama, tidak membacanya. Yang kedua, tidak tadabbur terhadap kandungannya. Yang ketiga, dia tidak beramal dengannya. Yang keempat, dia tidak berhukum dengan Al-Qur'an. Dan yang kelima, dia tidak jadikan Al-Qur'an sebagai penyembuhnya. Iya. Biasanya kalau ada orang sakit, dia mikirnya dokter. Iya. Dari kelalaian seorang ketika sakit, dia tidak berpikir menyembuhkan dirinya dengan apa? Al-Qur'an. Dan itu termasuk orang yang meninggalkan Al-Qur'an. Dan ini hati-hati, diperbaiki kondisi ini di bulan Ramadan. Kemudian di bulan Ramadan ada itikaf. Ya, itikaf itu dia berdiam di masjid dalam rangka ibadah. Dia tidak keluar masjid kecuali untuk keperluannya sebagai manusia saja. Makan, minum, mandi dan sebagainya. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Perlu dicari. Malam Lailatul Qadar ini di 10 malam terakhir paling diharapkannya ada. Dan dia pindah-pindah. Tapi paling diharapkannya di malam 27. Iya. Di malam ganjilnya yang paling diharapkan, dari malam ganjil di malam 27-nya. Kalau dia ingin aman, hidupkan seluruh dari malam ke 10 dihidupkan dengan ibadah, pasti dia dapat Lailatul Qadar. Itu pasti. Iya. Maka dari kelalaian, khususnya ibu-ibu ya, di akhir Ramadan masya Allah kegiatannya justru lebih banyak bukan ibadah. Iya. Kalau mau persiapan untuk lebaran, bikin kue apa segala macam, siapkan sebelum Ramadan. Siapkan sebelum datang 10 hari terakhir. Iya. Siapkan sebelum datang 10 hari terakhir. Ingat, di dalam syariat kita itu, akhir amalan itu selalu lebih penting dari awalnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa innamal a'malu bil khawatim." Amalan itu tergantung pada penutupnya. Ya, karena itu Nabi menutup Ramadannya dengan apa? Dengan itikaf, lebih fokus ibadah. Karena itu kata Aisyah, "Idza dakhala al-ashru kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru yajtahidu fil ashr al-awakhir ma la yajtahidu fi ghairi." Adalah Nabi, beliau bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir, hal yang beliau tidak melakukannya di hari-hari yang lain. Iya. Maka diperhatikan, ditutup Ramadan itu dengan hal yang baik. Jangan ditutup Ramadan itu dengan apa? Kegiatan yang harusnya bisa dikerjakan di tempat lain. Dan inilah yang kita sayangkan di tengah kaum muslimin ya. Kalau malam pertama Ramadan, masya Allah, penuh masjid itu, membludak. Iya. Tapi kalau hari-hari terakhir, ya bisa dihitung beberapa soft saja. Ya. Dan ini kekeliruan di dalam memahami Ramadan, dalam memanfaatkannya. Baik, yang terakhir di sini, bekal yang terakhir, saya ingin ingatkan tentang masalah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Cinta kepada Allah. Ini ibadah yang agung. Dan ini sumber kebaikan untuk seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Mari untuk menyambut Ramadan ini kita pertanyakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang cinta kepada Allah, dia akan rindu berjumpa dengan Allah. Rindu untuk beribadah kepada Rabb-nya. Dia rindu menyambut ketaatan-ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuknya. Itu orang yang cinta kepada Allah. Iya. Dan kecintaannya kepada Allah di dunia itu yang menentukan kecintaannya kepada Allah di sakaratul maut dan kecintaannya kepada Allah ketika dia menghadap kepadanya di hari kemudian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seorang itu bersama siapa yang dia cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa'a Allah, ahabba Allahu liqa'a. Wa man kariha liqa'a Allah, kariha Allahu liqa'a." Siapa yang cinta berjumpa dengan Allah, Allah cinta berjumpa dengannya. Dan siapa yang benci berjumpa dengan Allah, Allah akan benci berjumpa dengannya. Mendengar hadis ini, para sahabat khawatir. Mereka berkata, ya Rasulullah, kematiankah yang dimaksud dalam ucapan engkau itu tadi? Kalau kematian, semua dari kami tidak suka mati. Iya. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud. Tapi seorang hamba, kalau sudah didatangi oleh ajalnya, maka ditampakkan kedudukannya. Kalau dia melihat kedudukannya surga dan neraka, disitulah. Kalau dia cinta berjumpa dengan Allah, Allah akan cinta berjumpa dengannya. Kalau dia benci berjumpa dengan Allah, Allah juga akan benci berjumpa dengannya. Iya. Maka harusnya dipersiapkan dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang benar. Seorang hamba kalau dia benar cinta kepada Rabbnya, dia akan rindu berjumpa dengannya. Kerinduannya itu dalam ibadah. Iya. Di dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu dari doa yang agung yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini beliau ajarkan di banyak tempat ya. Salah satunya yang beliau ajarkan kepada Ammar bin Yasir dibaca di akhir salat sebelum salam. Doanya panjang. Di antara potongan doa, wa as'aluka laddatan nadhar ila wajhikal karim. Dan saya memohon kepadamu ya Allah, kelezatan melihat kepada wajahmu yang mulia. Wasyauqa ila liqa'ik, dan saya memohon kepadamu kerinduan untuk berjumpa denganmu. Fi ghairi dharra'a mudhirra wala fitnatin mudilla. Tanpa ada bahaya yang membahayakan, tanpa ada fitnah yang menyesatkan. Iya. Di dunia ini seorang kalau cinta kepada seorang itu luar biasa. Keinginannya orang ini tetap di sampingnya. Seorang istri yang sangat cinta kepada suaminya misalnya. Ketika suaminya pergi, dia lepas dengan lindangan air mata. Apalagi suaminya mau pergi setahun. Iya. 11 bulan mau perginya. Maka di selang kepergiannya, dia selalu merindukannya supaya kembali. Begitu kembali, dia sambut dengan lindangan air mata saking cintanya. Ini cinta yang benar ya. Seorang kalau cinta kepada bulan Ramadan, harusnya dia lebih daripada itu menyambutnya. Iya. Karena itu sebagian as-salaf, kalau sudah lepas Ramadan, dia berdoa, menangis. Dan dia berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama setengah tahun, supaya amalannya di Ramadan diterima. Dan setengah tahun setelahnya, dia berdoa supaya disambung lagi berjumpa dengan Ramadan. Nah, itu baru jujur kecintaan. Benar kecintaan seorang hamba. Iya. Maka hendaknya kita sambut bulan Ramadan ini dengan api cinta yang membara kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kepada ketaatan kepadanya, dan itu yang membuat apa? Ibadah-ibadah sangat indah di bulan Ramadan. Maka ini bekal-bekal yang ingin saya ingatkan. Ya, wallahu ta'ala alam, mungkin banyak hal yang luput yang saya, sebenarnya ada hal-hal yang penting sebenarnya untuk disampaikan, tapi mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada pembahasan kita kali ini ada manfaatnya untuk seluruh hadirin. Ini bagaimana, mau tanya jawab sekarang atau pada duhur? Baik. Kalau begitu saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.